Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Attaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Ayat kama kuala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ma'abad. Ikhwati fillah wa khawati fiddin, para pemirsa azani allahu wa iyakum. Pertama, mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada subuh hari ini, di hari yang ke-22 di bulan Ramadan ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, diantaranya menunaikan sholat subuh, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Mazilna fi as-safha as-sabi'a wa ishrin. Ya, kita masih di halaman 67 ya, wa mazilna fi darsi as-salis wa ishrin. Ya. Mazilna fi darsi as-salis wa ishrin, ya, pelajaran ke-23 ya, mulakhasut tarakib, ya, kita masih berada pada mulakhasut tarakib. Kemarin kita sudah membahas poin yang kedua atau kotak yang kedua, hal taskunu fi baitin, ya, kemudian hal taskunu fi syaqqatin, kemudian hal taskunu fi hayyil matar, kemudian hal taskunu fi hayyil jami'ah. Ya, jadi di sini kemarin kita sudah mempelajari di poin yang kedua ini ada hal itu min adawatil istifham. Hal adalah adatul istifham, salah satu alat untuk bertanya. Ya, jadi hal itu ismul istifham. Kemudian taskunu ya fi'il mudhari fi harfu jarrin, kemudian baitin adalah ismun majrurun bihi. Nah, kemarin juga kita sudah bahas bahwa kalau ada pertanyaan hal, maka jawabannya itu ada dua kemungkinan, ya, dan itu antum bisa lihat yang punya buku di poin yang ketiga, kotak yang ketiga. Ya, jawabannya bisa na'am, kalau jawabannya na'am, ya na'am, ya, kalau jawabannya ya berarti kita na'am, kalau menyanggah tidak berarti la, ya, seperti kalau dalam bahasa Inggris, yes or no, ya, jadi bisa yes, bisa no jawabannya, tergantung kondisinya. Baik. Misalnya di poin yang kedua ditanyakan hal taskunu fi baitin, ya, hal taskunu, apakah engkau tinggal fi baitin, di sebuah rumah, maka jawabannya ya ada dua, ya, boleh na'am, boleh la. Ya, kalau memang iya kita katakan na'am askunu fi baitin, ya. Jadi kalau misalnya enggak, jawabannya tidak, ya kita katakan misalnya kita tinggalnya di apartemen, la askunu fi syaqqatin, ya. La askunu fi syakkatin, ya. Nah, contohnya ada di sini. Ya, jadi na'am ya askunu. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita hal taskunu, ya, hal taskunu, atau kalau perempuan yang ditanya hal taskunina. Ya, karena beda ya. Kalau laki-laki yang ditanya, orang kedua laki-laki, maka wazannya sakana yaskunu itu fa'ala yaf'ulu. Ya. Akan tetapi kalau misalnya perempuan yang ditanya, orang kedua muannas, maka wazannya fa'ala yaf'alina. Ya, hal taskun yaf'ulina. Ya, hal taskunina. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada perbedaan ya antara laki-laki kipasnya. Baik. Kalau untuk laki-laki, orang kedua muzakkar, hal taskunu, ya, kita tambahkan anta di belakangnya ya biar jelas. Anta ya, atau hal anta taskunu ya, biar jelas. Hal anta taskunu fi baitin, ya. Hal anti taskunina fi ya, baik, perhatikan bedanya di sini. Ya. Hal tas hal anta taskunu fi baitin. Apa perbedaannya antara yang pertama dengan yang kedua? Ya, yang pertama ini untuk orang kedua laki-laki, anta. Ya. Untuk orang kedua laki-laki. Ya. Hal anta, maka di sini taskunu. Wazannya taf'ulu. Ya, wazannya taf'ulu. Timbangannya ya taf'ulu. Ya, ini wazannya, ini mauzunnya ya. Ya, ini wazannya. Baik, kemudian yang kedua, hal anti ya. Jadi di sini anta ya, orang kedua laki-laki ya. Ya, untuk laki-laki ya. Kalau yang kedua, hal anti, ya, ini hal anti. Ini untuk orang kedua apa? Perempuan. Ya, perempuan, ya, untuk perempuan. Ya, hal anti. Nah, karena di sini anti, maka fi'il mudhari'nya bukan taskunu lagi, tapi taskunina. Ya, taskunina. Semua seperti itu. Wazannya ya taf wazannya taf ulina ya, ini wazannya ya. Jadi perbedaannya semua seperti itu. Hal anta misalnya, hal anta ta'kulu, ta'kulu as-samaka. Ya, untuk perempuan hal anti ta'kulina as-samaka. Hal anta tashrabu al-ma'a. Untuk perempuannya hal anti tashrabina al-ma'a. Hal anti, hal anta takhruju minal baiti. Ya, untuk perempuan hal anti takhrujina minal baiti. Hal anta tadhhabu ilal masjidi. Ya. Untuk perempuan hal anti tadhhabina ilal masjid. Demikian seterusnya. Ini baku. Ya, pokoknya kalau orang pertama laki-laki, kalau wazan ini, maka taskunu. Kalau untuk orang kedua, orang kedua laki-laki, ya, maka wazannya, yang wazannya seperti ini, maka kita katakan taskunu, taf'ulu. Kalau untuk orang kedua perempuan, ya, maka kalau bentuknya seperti ini, maka wazannya juga seperti taskunina, ya. Jadi ditambahkan ya dan nun di di belakang fiil mudhari ini, ya, seperti itu, ya. Maka jawabannya sama, ya. Kalau misalnya naam askunu fi baitin, ya, perempuan juga sama, naam. Kalau iya, ya, askunu fi baitin, ya. Untuk jawaban sama, hal anta taskunu fi baitin, jawabannya naam askunu, jadi sama, ya. Laki-laki perempuan sama, naam askunu fi baitin. Hal anti taskunina fi baitin, naam askunu fi baitin. Hal anta tashrabu al-ma'a, naam ana ashrabu al-ma'a. Hal anti tashrabina al-ma'a, naam ashrabu al-ma'a. Hal anta takhruju minal baiti, naam akhruju minal baiti. Hal anti takhrujina minal baiti, naam akhruju minal bait. Jadi itu sama, ya. Nah, seperti ini. Nanti ada wazan-wazannya. Nanti kalau misalnya hal anta taskunu fil bait, hal anta taskunu, ya, untuk dua orang laki-laki, hal antuma taskunani, ya. Untuk banyak, tiga ke atas, jamak, hal anta, hal antum taskununa, untuk laki-laki, ya. Untuk perempuan, hal anti taskunina, ya, dua orang sama, hal antuma taskunani, ya. Kemudian untuk perempuan banyak, hal anta taskunna, ya, hal antunna taskunna, ya, demikian seterusnya. Jadi ini nanti ada domir-domirnya, ya, domir-domirnya anta, antuma. Jadi kalau antum diusahakan dihafalkan anta antuma antunna, anti antu anta antuma antum, anti antuma antunna, ya, ana nahnu, itu dihafalkan seperti itu. Jadi nanti biar gampang kalau mau diaplikasikan dalam percakapan, ya, toib. Nah, kalau misalnya la, ya, sama, ya. Jadi kalau misalnya jawabannya tidak, ya, maka kita katakan la, ya, la. Jadi disangga dulu, ya. Jadi kita sangga dulu, ya, la. Hal anta taskunu fi baitin, la askunu, misalnya di apartemen, askunu fi syaqqatin, ya, ya. Kemudian untuk perempuan, hal anti taskunina fi baitin, la, ya, la askunu fi syaqqatin. Ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga, ya, yang keempat, ya. Fi syaqqati salasu ghurafin, ya. Fi syaqqati salasu ghurafin, ya. Fi harfu jarin, ya, huruf jar, salah satu huruf jar. Kemudian asyaqqati ismun majrurun, ya. Ya, jadi fi harfu jarrin, salah satu huruf jar, ya. Kemudian asyaqqati ismun majrurun, isim yang dijar, di fi dengan fi, ya. Wa alamatu jarrihi, dan alamat jarnya bi kasratin, ya, dengan kasrah zahiratin yang jelas fi akhirihi, pada akhirnya, ya. Jadi fi, sekali lagi ana ulangin, fi harfu jarrin, asyaqqati ismun majrurun bi fi, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi, ya. Kemudian salasu ghurafin. Ya, kita sudah pelajari ya. Ini salasu ghurafin, ini adat dan ma'dud. Ya, al-adat wal ma'dud. Ya, adat dan ma'dud. Adatnya mana salasu? Ini bilangannya. Ma'dudnya yang dibilang atau tamyizul adat ghuraf. Ya. Tapi perhatikan di sini ghuraf itu jamak dari apa? Naam, jamak dari ghurfatun. Ya, jamak dari ghurfatun ya. Karena kita tahu ya kalau misalnya adatnya itu 3 ke atas, 3 atau lebih, maka ma'dudnya harus dibikin jamak. Ya, maka kalau bilangannya 3 ke atas, 3 atau lebih, maka ma'dudnya harus dijadikan jamak majrur. Ya. Jamak majrur. Ya. Ghurafun jamak dari ghurfa. Ya. Ghuraf jamak dari ghurfatun. Nah, ghurfatun wahidatun, satu kamar. Ghurfatani tsnatani, dua kamar. Nah, tiga harus dijamakkan. Ya. Salasu ghurafin. Nah, ini namanya dijadikan jamak majrur. Apa artinya majrur? Yaitu ghurafin, fin ya. Itu namanya majrur. Jadi jamak ghuraf kemudian majrur fin. Jadi ghurafin. Ya, semua seperti itu. Ya. Salasu saburatin. Ya. Salasu saburatin. Kemudian salasu nafizatin dan seterusnya. Jadi jamak majrur. Dijamakkan kemudian majrur. Ya. Baik, yang kedua, kalau misalnya ma'dudnya muannas, ma'dudnya atau tamyizul adatnya atau yang benda yang dibilang itu adalah muannas, maka adatnya apa? Muzakkar. Yaitu karena ghurfatun adalah muannas, maka adatnya bilangannya adalah muzakkar. Salasu, bukan salasatu. Ya. Jadi fi syaqqati salasu ghurafin. Ya, beda misalnya kalau ma'dudnya atau tamyizul adatnya atau benda yang dibilangnya itu muzakkar, maka adatnya kita jadikan mu'annas. Ya, contoh fi syaqqati salasatu aqlamin. Ya, fi syaqqati salasatu aqlamin. Aqlamin jamak dari qalamun. Qalamun muzakkar. Ya, maka jamaknya adatnya apa? Adatnya mu'annas. Ya, adatnya mu'annas. Ya, seperti itu. Nah, ini diantara hukum-hukumnya yang harus kita ketahui. Yang harus kita fahami, ya. Bahwa kalau misalnya, ini hukum adat wal ma'dud, ya. Al-adat wal ma'dud. Itu nanti ada pelajaran kita tersendiri dalam ilmu nahu. Ya, yang jelas di sini salasu muzakkar, adatnya muzakkar. Kenapa adatnya muzakkar? Karena ma'dudnya atau tamyizul adatnya atau benda yang dibilangnya itu adalah mu'annas. Ya, nah tinggal dibalik aja. Kemudian ma'dudnya, tamyizul adatnya atau yang dibilang itu harus dijadikan 3 sampai 10, itu harus dijadikan apa? Harus dijadikan jamak majrur, ya. Dijamakkan kemudian dijar akhirnya. Ya. Kemudian adatnya itu di mudhaf dijadikan sebagai mudhaf, ya. Ghuraf di sini sebagai mudhafun ilai, ya. Jadi ma'dudnya mudhafun ilai, makanya dia majrur, ya, seperti itu. Jadi fisyakati salasu ghurafin, fisyakati arba'u ghurafin, fisyakati khamsu ghurafin, demikian sampai 10, ya. Jadi fisyakati salasu ghurafin, fisyakati arba'u ghurafin, fisyakati khamsu ghurafin, fisyakati sittu ghurafin, fisyakati sab'u ghurafin, ya, fisyakati samanu ghurafin, fisyakati tis'u ghurafin, fisyakati asyru ghurafin, sampai 10. Kalau 11 nanti ke atas itu lain lagi, ya. Untuk sementara kita sampai ke 10 dulu. Baik. Kita lanjutkan. Yang kelima, ya, al-khamis. Uridu syaqqatan min fadlik. Ya. Uridu, kemarin kita sudah pelajari uridu itu fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya, subjek dan predikat. Ya, jadi uridu, di situ saya menginginkan. Subjek dan predikat, ya. Objeknya setelah uridu, ya. Uridu syaqqatan, ya. Syaqqatan di sini adalah, kalau dalam ilmu nahu nanti kita sebut sebagai maf'ulun bihi, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai objek. Nah, kalau dalam ilmu nahwu, dalam bahasa Arab, objek itu dia kedudukannya mansub, maf'ulun bihi itu mansub. Ya, mansub ya. Di antara alamat utama daripada nasab itu adalah fathah. Ini alamat utama ya. Akan ada nanti alamat yang lain. Akan tetapi alamat utamanya ya adalah apa? Fathah. Jadi uridu fi'il dan fa'il syakkatan maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, min fadlik. Ya, min fadlik. Baik, min salah satu huruf jar. Min hurufil jar. Ya, salah satu huruf jar. Nah, fungsi daripada huruf jar itu adalah menjarkan ya isim setelahnya. Apa isim setelahnya? Fadlun. Ya, fadlun. Jadi min harfu jarrin. Ya. Kemudian ada fadli. Ya. Jadi fadli, fadli di situ ismun majrurun bifi. Ya. Wa huwa mudhaf dan dia kedudukannya sebagai mudhaf, isim yang disandarkan ke dhamir muttasil setelahnya. Ya, jadi min fadli, min harfu jarrin. Fadli ismun majrurun wa huwa mudhaf wa alamatu jarrihi, alamat jarnya kasratun zahiratun fi akhirih. Kasrahnya jelas di akhirnya. Nah, kemudian kaf di situ fadlika ya kaf. Ah, kedudukannya apa di situ? Namanya dhamirun muttasil. Ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Jadi dia ditempatkan, dia bertempat di posisinya mudhafun ilai. Karena dia situ kan mabni, bukan mentang-mentang karena mudhafun ilai langsung kita harus kasrah, enggak. Jadi kita katakan min fadliki. Ya, kalau min fadliki kan perempuan, lain lagi. Nah, tetap min fadlika, tapi kaf di situ dhamir muttasilnya kita katakan fi mahalli jarrin. Jadi dia di tempatnya hukumnya jar. Ya, wa huwa mudhafun ilai. Ya, seperti itu, ya. Jadi kita tuliskan ya. Biar tahu. Ya. Ya, jadi min min fadlika. Ya. Min ini i'rabnya ya. Harfu jarrin mabniyun. Ya. Alas sukun. Ini i'rab komplitnya. Ya, ini namanya kedudukannya ya, i'rabnya. Ya, min harfu jarrin, huruf jar. Ya. Kenapa disebut sebagai huruf jar? Karena kalau ini masuk sebelum isim, maka isim setelahnya itu dijar, alamat jarnya dengan kasrah, ya. Jadi disebutlah sebagai harfu jarin, huruf yang menjar, ya, isim setelahnya. Mabniun ini tetap, ya, alas sukun. Jadi dia tetap ini, tidak berubah-ubah mabni alas sukun, ya. Taib. Kemudian ini ada dua ya, fadli. Ya, ada tiga, ya. Fadli ini namanya ismun majrur. Ismun ismun majrurun bimin bi min ya, isim majrur bimin ya, wa huwa mudhaf ya. Fadli ismun majrurun, isim ini kan isim, isim yang dijar bimin dengan huruf min. Jadi dia dijar dengan huruf min. Wa huwa mudhaf, kedudukannya di sini dia sebagai mudhaf ya. Kenapa di sini mudhaf? Alamatnya mana kalau dia di sini mudhaf? Dia tidak bertanwin ya. Seharusnya kan karena dia tidak beralif lam, seharusnya kan bertanwin ya kan. Nah, karena dia mudhaf, maka tanwinnya dihilangkan karena nanti akan disandarkan kepada isim setelahnya. Ya. Jadi ismun majrurun bimin wa huwa mudhaf. Ya, wa huwa mudhaf wa alamatu. Ya, wa alamatu jarrihi. Ya. Kasratun. Zahiratun fi akhirihi. Ya. Jadi Fadli ini adalah isim majrur, isim yang dijar, ya, isim yang dijar dimin dengan min, dengan huruf min, wa huwa mudhafun, dia itu mudhaf. Kedudukannya sebagai mudhaf. Ya. Seharusnya karena dia tidak beralif lam di sini dia bertanwin, ya seharusnya. Tapi karena dia mudhaf disandarkan kepada isim setelahnya maka dia tidak bertanwin. Karena dia nyandar kepada isim setelahnya maka dia tidak bertanwin. Jadi min fadli, ya. Wa huwa mudhaf. Wa alamatu jarrihi, alamat jarnya karena ini adalah isim majrur, apa alamat jarnya? Kasra, ini dia, ya. Kasratun zahiratun, ini jelas. Ya, fi akhirihi, di akhirnya. Maksudnya di lam ini. Ya. Tayyib. Kemudian kaf. Ya. Kaf. Ya. Yang ka ini. Ya. Ini namanya apa? Dhamirun. Dhamirun muttasilun. Ya. Dhamirun muttasilun. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ya, jadi kaf ini namanya dhamirun muttasil. Ya, dhamir kata ganti, muttasil yang bersambung. Ya, jadi kaf ini adalah dhamir kata ganti, ya. Muttasilun bersambung. Bersambung kemana? Ya, disambung ke mudhafnya tadi, ke isim sebelumnya. Ya, isim yang bersambung karena isim itu dilihat dari segi kata gantinya, dhamirnya itu ada dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Ada dhamir yang nyambung ke isim sebelumnya, kemudian ada dhamir yang munfasil, yang terpisah. Ya, contohnya huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Itu terpisah. Jadi tidak boleh tidak digabungkan, ya. Jadi kalau yang ini namanya dhamirun muttasil, ka kumakum, ya, ki kumakunna. Ya, ini kalau dhamir yang ha humahunna, ya, ini dhamir muttasil, ya, dhamir muttasil fi mahalli jarrin. Jadi ini, ya, fi mahalli ini pada tempat jar. Jadi dia bertempat di tempatnya jar. Karena apa? Karena dia mudhafun ilaih. Ya. Jadi ini kan tidak bisa berubah. Seharusnya kalau mudhafun ilaih kalau yang normal isim zahir, ya ini kan dhamir. Isim dhamir kalau ya kalau Muhammad misalnya Muhammad atau Zaid kan seperti itu namanya zahir. Nah, kalau isim zahir ini terlihat, ya. Terlihat di sini ini bisa terlihat. Ini karena dia dhamir muttasil, ya, maka dia tidak terlihat, maka dia fi mahalli jarrin. Dia di tempatnya jar, hukum jar. Namanya apa? Mudhafun ilaih. Karena setelah mudhaf itu mudhafun ilaih, ya, ini. Baik, demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Jadi uridu sitaratan min fadlik, uridu arikatan min fadlik, uridu thallajatan min fadlik, uridu sajjadatan min fadlik. Baik. Sekarang kita masuk yang ke-6. Ya. As-sadisa. Al-majmu'ah as-sadisa. Asyakkatu fid dauril awal. Ya. asyaqqatu fid dauril awal. Ya, jadi asyaqqatu. Perhatikan di sini ya, asyaqqatu. Nah, dalam ilmu nahu, asyaqqatu di sini ya, kita sebut sebagai mubtada. Ya, kita sebut sebagai apa? Mubtada. Ya, fid daur fi tadi jelas ya. Fi tadi adalah harfu jarin, salah satu huruf jar. Ya, mabni ala sukun, ad-dauri ismun majrurun bi fi. Ya, jadi ad-daur ini adalah ismu majrur bi fi. Ad-dauri bukan ad-dauru. Karena di depannya ada huruf jar fi. Maka dia jadilah isim majrur. Wa alamatu jarrihi, apa alamat jarnya? Kasratun zahiratun fi akhirihi. Kasrah yang jelas di akhirnya. Ya. Al-awwali, al-awwali kita juga pelajari kemarin bahwa al-awwali itu adalah sifat mausuf atau na'at man'ut. Ya. Perhatikan, karena ad-dauri ya, mausufnya ad-dauri adalah mudzakkar majrur, majrur ma'rifah. Maka sifatnya ya juga apa? Juga majrur muzakkar muzakkar ma'rifah muzakkar majrur. Ya, jadi fi dauril awwali. Ya, jadi karena ad-daur mausufnya adalah muzakkar ya, kemudian statusnya muzakkar, kemudian hukumnya di situ majrur. Kemudian dia itu isim ma'rifah, maka sifatnya juga apa? Sifatnya juga muzakkar, majrur, kemudian ma'rifah. Ya, jadi bukan fiddauri awwalin, bukan. Ya, atau bukan fiddauri al-ula, atau fiddauri al-u, apa namanya, al-awwalu, ya, dan seterusnya. Jadi bukan seperti itu. Akan tetapi sifat ini, ini disebut sebagai sifat wa mausuf atau na'at wa man'ut. Dan kemarin juga kita sudah bahas. Ya. Nah, fi dauril awal. Nah, fi dauril awal inilah disebut sebagai khabar. Khabarnya dari mubtada. Ya, khabarnya. Jadi, syibhul jumlah namanya ya. Syibhul jumlah jar wa majrur. Ya, nanti itu insya Allah kita pelajari lebih dalam lagi nanti dalam ilmu nahu. Ya. Baik. Asyakkatu fi dauril awal. Perhatikan ya, ad-daur al-awwal. Berarti maknanya di sini, ad-daur al-awwal, ya, di lantai yang pertama. Ya, karena sifat wa mausufa itu biasanya seperti itu, maknanya yang. Ya, lantai yang pertama. Ya, rumah yang bagus. Baitun jamilun atau al-baitul jamilu, rumah yang bagus. Ya, kalau baitun jamilun, sebuah rumah yang bagus. Kalau al-baitul jamilu, rumah yang bagus itu. Ya, seperti itu. Itu bedanya. Ya. Ah, jadi biasanya sifat wa mausuf itu bermakna yang, ya, rumah yang bagus, rumah yang luas, rumah yang jauh, ya, rumah yang dan seterusnya. Ya, ini fid daur al-awwal, di lantai yang pertama. Fid daur ats-tsani, di lantai yang kedua. Fid daur ats-tsalitsi, di lantai yang ketiga. Fid daur ar-rabi'i, di lantai yang keempat. Fid daur al-khamisi, di lantai yang kelima. Ya, demikian seterusnya. Baik, sekarang as-sabi'ah, al-majmu'ah as-sabi'ah. Kam, ya, kam ghurfatan fi syakkati. Ya, kam ghurfatan fi syakkati. Kam, ya, kita juga sudah pelajari kemarin adalah salah satu min adawatil istifham. Ya, dia adalah adatul istifham atau isim istifham. Dia adalah isim untuk bertanya, kam, berapa. Ya. Baik, kemudian perhatikan, setelah kam, setelah huruf isim istifham ini, maka setelahnya itu biasanya, ya, mufrad. Yang pertama mufrad. Mufrad itu apa? Tunggal. Kemudian yang kedua, mansub. Ya, tan, ya, mansub. Alamat, nasabnya dengan fathah. Kemudian dia nakirah. Ya, dia tidak pakai alif lam. Jadi, kam al-gurfatan. Bukan, tapi kam gurfatan. Ya, jadi di sini saja gurfa ini ada sudah ada tiga hukum. Ya, dia nakira, dia mansub, kemudian dia mufrad. Ya, itu biasanya kam gurfatan, semua kam baitan, kam gurfatan, kam kalaman, kam nafizatan, kam baban, kam masjidan, ya, kam kam kuban, ya, kemudian kam kursian, kam arikatan, ya, kam jawalan, kemudian kam sajadatan dan seterusnya. Ya, jadi perhatikan. Jadi kalau kita mau tanya ada berapa rumah, ada berapa mobil, ada berapa kursi, dan seterusnya. Ya, jadi kam, kemudian setelah kam, isimnya adalah mufrad, tunggal, kemudian mansub, kemudian nakirah. Ya, itu yang harus difahami. Ya, semua sama seperti itu. Baik, itu yang pertama. Kemudian kam, ini namanya kam istifham ya. Kam istifham, karena di sana kam itu terbagi dua. Ya, ada yang disebut sebagai kam istifham ya ini. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai apa? Kam al-khabariyah. Bukan untuk bertanya, tapi hanya untuk apa? Untuk memberikan kabar saja. Ini kita tulis enggak apa-apa ya. Ya, jadi kam ya, kam. Kam di sini ada dua ya. Kam khabari ya. Kemudian is ya istifhamiyah. Baik, khabariyah ini ya, khabariyah ini hanya untuk memberikan untuk menegaskan saja. Ya, jadi kayak semacam memberikan kabar, ya. Seperti misalnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imin, ya. Kam, contohnya, kam min sha'imin, ya. Kam min sha'imin. Di sini Rasulullah SAW tidak bertanya berapa banyak orang yang berpuasa, enggak. Tapi ini memberikan kabar, menegaskan. Rasulullah SAW bersabda, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Ya, atau kama kala Rasulullah SAW. Berapa banyak orangnya, ya kan? Berapa banyak orang yang berpuasa, ya? Artinya banyak orang yang berpuasa, ya? Laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali al-ju', rasa lapar, dan al-atash, haus saja. Ya, artinya puasanya sia-sia seperti itu, ya. Nah, ini namanya khabariyah, ya. Jadi kam min sha'im. Jadi bukan bertanya berapa banyak orang yang berpuasa, bukan, tapi berapa banyak orang yang berpuasa. Akan tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali apa? Lapar dan dahaga saja. Ya, dalam ayat misalnya surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat, ya, fi'atan katsira, dan seterusnya, ya. Jadi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, akhir surah Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah tidak bertanya kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak golongan yang kecil atau berapa banyak golongan yang sedikit, enggak. Tapi di sini menegaskan atau memberikan kabar, kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak golongan yang sedikit, golongan yang kecil, ghalabat, mengalahkan fi'atan kathiratan, ya, mengalahkan golongan yang banyak, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-khabariyah. Nah, istifhamiyah yaitu tadi ya, kam baitan, ya, kam baitan, ya, kam ghurfatan dan seterusnya. Ya, perhatikan di sini. Nah, ini baru nanya. Nah, makanya disebut sebagai kam istifhamiyah. Jadi perhatikan ya, kam itu ada dua. Ada namanya kam lil khabariyah, khabariyah, ya. Kemudian ada istifhamiyah. Istifhamiyah ini untuk bertanya dari kata fahima ya, fahima ya, fahamu. Kemudian istaf ala istafilu, istafam istafimu. Ya, jadi bertanya, ya. Jadi memberikan kabar, menegaskan, kemudian bertanya. Nah, masing-masing ada contohnya, ya. Taib, kam baitan. Nah, kalau untuk bertanya jelas, kam baitan. Nah, ini yang pertama, perhatikan dia ismul mufrad. Ismul mufradi. Taib. Yang kedua, ya, ismun nakirah. Ya, yang ketiga apa? Naam. Ismul. Ya, saya bahasakan pakai ismul ya. Ismul mansubi. Ya, ini tiga ya. Perhatikan ya. Jadi kalau setelah kam, yang istifhamnya loh ya, yang bertanya. Setelah kam, jadi dia itu ismul mufrad. Ya, tunggal ya. Tunggal. Yang pertama. Yang kedua, ismun nakira. Ya, apa itu nakira? Tidak definitif. Oke. Okay. Ya. Tahu dari mana kalau dia nakira? Dia tidak memakai alif dan lam. Ya kan? Dia tidak memakai alif dan lam. Yang ketiga, karena dia tidak memakai alif dan lam, maka dia bertanwin. Nah, tapi apa tanwinnya di sini mansub? Bukan marfu atau bukan majrur. Kalau marfu kan baitun. Kalau majrur baitin. Nah, ini mansub. Maka kita katakan yang ketiga dia ismul mansub. Dia isim mansub. Ya, alamatnya dengan fathah, ya. Mansub. Ya. Jadi ini isim mansub. Beralamat fathah. Ya, mansub. Baik, insyaallah ini bisa difahami ya, dan kalau misalnya kita belum paham sekarang mungkin pelan-pelan insyaallah paham, ya. Wallahul muwaffiq. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Ladaina baitun jamilun, ya. Ladaina baitun jamilun. Taib, ladaina di sini kalau misalnya kita mau i'rab ya. Ladaina ini ladaina ini ya. Ladai kan ada kata la, ladaina ini dari kata ladai dan na. Ya, ladaina ini dzaraf makan ya. Kemudian naknya dhamir muttasil. Nahnu jamaah. Ya, maksudnya kami. Ladaina. Kami punya. Ya, kalau kamu punya ladaika. Ya, kalau kalian punya laki-laki ladaikum. Kalau kalian perempuan punya ladaikunna. Ah, ini ladaina. Jadi kata ladai dan na, ya. Ladaina. Ladaina. Ya. Ladaina nahnu. Ladaikum ladaikum an antum kemudian ladai antum ini laki-laki ya. Kemudian ladai ladai kunna antunna. An jamak perempuan ya. Apa lagi? Ladaika. Ya, ladaikuma. Ya, ladaikuma. Ya, ini bisa antuma. Ini laki-laki perempuan ya, antuma. Antuma ini bisa laki-laki dan bisa perempuan ya. Kemudian ladaika. Anta. Ya, laki-laki. Ya, orang kedua. Kemudian ladaiki. Anti. Perempuan. Apalagi yang belum? Ladaina nahnu, ladaikum antum, ladaikunna antunna, ladaikuma antuma. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, ladaika anta, laki-laki. Ladaiki anti. Apalagi yang belum? Ya, untuk damir-damir orang ketiga, ya, ladaihi, ladaihima, ladaihim, ya. Kemudian ladaiha, ladaihima, ladaihinna, ya seperti itu. Ya, insya Allah sama. Yang penting rumusnya seperti ini. Ini dari kata ladai, ya seperti ini ya. Oh kalau ana ladaiya ya, ladaiya, ladaiya, ya ana. Ya ini untuk orang kedua semua ya, ya untuk orang kedua semua. Kalau orang ketiga kan lain lagi kan, ladaihi. Ladaihima, ladaihim. Ya. Ladaihi, ladaiha, lah perempuan, ladaihima, ladaihinna. Ya. Ladaiya, ladaina, ya. Ini kalau untuk laki-laki perempuan laki-laki sama aja ana, ya. Dari kata ladai, ya. Ya, ladai. Kemudian sama na tadi, ya yang ini. Nahnu. Ya. Ladai ini nanti namanya kalau dalam ilmu nahu disebut sebagai dzaraf makan, ya dzaraf makan. Kemudian na ini ismun majrur fi mahali jarin apa namanya karena di depannya ada harfu ja, apa afwan ada dzaraf makan. Jadi ini namanya ismun majrur fi mahali jarin. Ya, taib nanti posisinya dia di sini, di kedudukannya di sini adalah dia khabar mukaddam. Ya, khabar mukaddam. Apa itu khabar mukaddam? Khabar yang dikedepankan. Ya, asalnya khabar itu kan di belakang. Ya, asalnya khabar itu di belakang. Ya, asalnya mubtada itu di apa? Iya, enggak. Asalnya mubtada itu di depan, khabar itu di belakang. Tapi ini khabarnya di mukaddam, dikedepankan. Ya. Karena kenapa? Ladaina baitun jamilun, ya. Sebenarnya di situ baitun jamilun ladaina, ya. Rumah yang bagus itu adalah milik kami. Berhubung karena baitun di sini mubtada-nya adalah nakirah, paham enggak? Ya. Seharusnya kan mubtada itu isim ma'rifah. Ya, seharusnya dia di depan, asalnya dia di depan. Kalau dia ma'rifah, ya, kalau dia pakai alif lam, ya, al-baitul jamilu ladaina. Seharusnya dia di depan mubtada itu asalnya. Kalau dia isim ma'rifah. Akan tetapi baitun jamilun di sini adalah isim nakirah, tidak pakai alif lam, maka mau tidak mau khabarnya yang dikedepankan. Disebutlah sebagai khabar muqaddam. Ya, jadi ladaina di sini adalah khabar muqaddam, baitun jamilun mubtada. Mubtada apa? Muakhar. Ya, mubtada yang dikebelakangkan. Kenapa dikebelakangkan? Ya karena itu dia seharusnya dia mubtada itu adalah isim ma'rifah. Lah ini kok nakira gitu loh. Maka dikebelakangkan lah apa? Mubtada-nya tersebut. Jadi ladaina baitun jamilun, ya seperti itu. Baik. Kemudian baitun jamil jelas ya, baitun di sini sifat. Ya, sifat, kemudian jamilun baitun mausuf, jamilun sifat. Ya. Tapi dia posisinya mubtada muakhar, sahih. Baik. Ladaina syaqqatun jamilatun, ini sama. Cuma yang pertama muzakkar, ladaina baitun jamilun, yang kedua ini apa? Muannas, syaqqatun jamilatun. Tadi kan ladaina baitun jamilun. Sekarang ladaina syaqqatun jamilatun, ya, dan seterusnya. Ladaina sajadatun jamilatun, ladaina ghurfatun jamilatun. Baik, sekarang yang terakhir, ya. Fi ayyi daurin asyaqqatu? Fi ayyi daurin asyaqqatu fi harfu jar. Ya, huruf jar. Kemudian ayyi ismun majrur wa huwa mudhaf. Seharusnya kan di situ ayin kan? Ya, fi ayin. Kalau kita tutup yang belakang, kalimat di belakangnya kita tutup. Fi ayin, seharusnya. Ya, kenapa fi ayin? Karena tidak pakai alif lam. Ya, tidak pakai alif lam. Jadi seharusnya fi ayin. Akan tetapi, karena ayi ini disandar isi mudhof, disandarkan kepada daurin, maka jadilah dia mudhof, akhirnya tanwinnya dihilangkan. Jadi fi ayi daurin. Karena dia disandarkan kepada isim setelahnya, ya. Jadi makanya kalau nyandar itu enak, ya. Jadi nggak perlu apa namanya, nggak perlu pakai tanwin gitu loh, ya. Fi ayyi daurin, ya. Jadi nggak perlu ekstra mengeluarkan tenaga, ya. Jadi nggak perlu pakai tanwin. Jadi hilangkan tanwinnya. Fi ayyi daurin, fi ayyi ghurfatin, fi ayyi baitin, ya. Taib, fi ayyi daurin asyaqqatu. Nah, perhatikan di sini. Asyaqqatu asalnya ini di depan seharusnya. Kenapa di depan? Ya karena dia mubtada. Iya kan? Karena dia mubtada. Seharusnya asyaqqatu fi ayyi daurin. Apartemen itu di lantai berapa? Nah, ini fi ayyi daurin di lantai berapa apartemen tersebut? Ya, maka fi ayyi daurin di sini adalah khabarnya dikedepankan, khabarnya muqaddam. Paham enggak? Kenapa khabarnya dikedepankan? Karena dia namanya syibhul jumlah jar wa majrur. Ya, syibhul jumlah jar wa majrur, yaitu fi ayyi. Ya. Maka dia di asyakkanya khabarnya itu muakhar. Mubtada-nya muakhar. Ya, mubtada yang seharusnya asalnya di awal ini bisa dikebelakangkan. Jadi bisa fi ayyi daurin asyakka, bisa asyakka tu fi ayyi daurin. Ya. Seperti itu, ya. Jadi ini bisa insyaallah bisa dua-duanya. Bisa fi ayyi daurin asyakka, bisa asyakka tu fi ayyi daurin. Ya, karena kenapa? Karena mubtada-nya itu ma'rifah, pakai alif dan lam. Maka insyaallah dia bisa di depan asyakka tu fi ayyi daurin, juga bisa di belakang fi ayyi daurin asyakka. Nah, fi ayyi daurin di sini adalah syibhul jumlah jar wa majrur bahwa khabar muqaddam, ya, khabarnya dikedepankan. Demikian seterusnya. Fi ayyi ghurfatin as-sallajatu, fi ayyi baitin al-ghurfa, ya. Baik, alhamdulillah intahaina min mulakhasit tarakib. Jadi ini adalah susunan-susunan yang diringkas, susunan-susunan kalimatnya yang diringkas, ya. Dan alhamdulillah kita juga sudah jelaskan secara nahwu, ya. Walaupun mungkin belum mendalam gitu kan, ya, tapi paling tidak sebelum antum kita semua mempelajari ilmu nahwu secara mendalam, paling tidak sudah ada pengantar gitu loh, sudah ada prolog gitu kan, seperti itu. Jadi nanti ketika kita mempelajari kita mempelajari ilmu nahwu, jadi kita tuh nggak blank banget gitu loh, ya. Jadi nggak hah apaan sih gitu. Oh, paling tidak kan ketika kita masuk misalnya di bab mubtada khabar, oh kita sudah pernah kok ya, mubtada itu simpelnya adalah isim yang marfu yang di depan gitu kan, khabar ya isim yang terletak setelah mubtada gitu kan. Oh, fiil sudah pernah dibahas. Oh, pernah kok tahu fiil itu ada tiga ya, madi, mudhari, amr, gitu kan, seperti itu. Kemudian fa'il misalnya, oh ya tahu-tahu fa'il itu pelaku gitu. Maf'ulun bihi, oh ya objek gitu. Ya paling tidak kita sudah pelajari begitu. Jadi sebelum kita mempelajari secara mendalam apa namanya ilmu nahwu itu, paling tidak kita sudah pernah dengar, ya. Juga demikian dengan sharaf, ilmu sharaf, ya, mentasrif. Paling tidak kita sudah pernah mendengarkan, ya, bahwa tasrifnya, misalnya apa namanya mentasrif dari fi'il madi kataba, fi'il mudhari yaktubu, ya, kemudian masdarnya kitabatan, kemudian fi'il amarnya uktub, ya, fi'il nahinya la taktub, ya, kemudian fi'il fa'ilnya katib, ya, isim maf'ulnya maktubun, ya, dan maktab dan seterusnya, ya, miktab dan seterusnya, ya. Jadi paling tidak kita sudah pelajari itu insyaallah, ya, dan semoga Allah memberikan taufik dan memudahkan insyaallah habis lebaran mungkin kita akan juga membahas di samping ini, ya, al-muhadatsah atau al-hiwar conversation, juga kita akan membahas matan al-ajrumiyah insyaallah. Semoga Allah mudahkan, ya, habis lebaran insyaallah kita akan membahas juga matan al-ajrumiyah, ya. Jadi biar kita kuat di conversation, ya, hiwar, juga kita kuat di grammarnya, ya, jadi nahunya, seperti itu, ya. Jadi memang dua-duanya ini harus dikombinasikan, ya. Banyak metode sebenarnya, ya. Ada yang mengambil metode seperti misalnya pondok-pondok kuno itu, mereka biasanya dulu itu mengambil metode mempelajari kaidah terlebih dahulu, mempelajari ilmu nahu sorof terlebih dahulu, walaupun mereka belum bisa, belum ada perbendaharaan, belum ada mufradat, belum ada kosakata, ya, seperti itu. Jadi mereka mempelajari itu dulu. Akhirnya banyak di antara mereka yang mungkin mereka tidak bisa berbahasa Arab secara aktif, akan tetapi mereka bisa baca kitab, ya, mereka bisa baca kitab kuning istilahnya, kalau mereka bisa baca kitab gundul, karena mereka sudah belajar kaidah, ya, bagus. Akan tetapi kelemahannya apa? Kelemahannya ketika orang mempelajari kaidah terlebih dahulu, grammar, biasanya setiap mau ngomong itu mikir 1000 kali, benar nggak, ya? Ya, jangan-jangan salah nih, biasanya gitu. Ya, itu kelemahannya kalau mempelajari kaidah terlebih dahulu. Ya, jadi biasanya mereka takut untuk ngomong. Jadi sebelum berbicara tuh mikir 1000 kali. Ah, jangan-jangan ini maf'ulun bihi, jangan-jangan ini fa'il gitu. Akhirnya takut ngomong. Seperti itu, ya. Nah, ini kelemahannya, ya. Kemudian ada metode yang kedua. Metode yang kedua itu mereka tidak diajarkan grammar dulu, enggak diajarkan nahwu sharaf terlebih dahulu, ya. Akan tetapi diajarkan muhadasa, hiwar, conversation terlebih dahulu. Jadi menghafal mufradat, kosakata dan seterusnya. Itu biasanya diterapkan pada pondok-pondok, apa namanya, pondok-pondok modern. Ya, biasanya sampai 1, sampai 3, sampai 6 bulan. Itu pokoknya hafal mufradat, kemudian bicara, hantem, mau salah, mau benar, hantem. Ya, contoh misalnya sering saya katakan ada pengalaman beberapa di pondok itu. Dan saya sendiri pengalaman itu pernah mengalami. Ya. Ketika misalnya ada orang tua wali santri yang datang membesuk anaknya, ya, biasanya diizinkan masuk di kamar kita gitu kan, seperti itu. Biasanya orang tua wali santri tersebut tuh biasanya bawa kue untuk anaknya gitu banyak, kemudian ditaruh di situ, ya. Kemudian kalau apa namanya orang tua itu juga biasanya ikut duduk di situ. Kemudian ayo adik-adik, anak-anak silahkan dicicipi. Biasanya pada malu-malu santri itu, ya. Jadi nggak mau, jadi belaga jual mahal gitu, ya, jaim, ya, nggak mau, nggak ada yang deket-deket, ya. Jadi akhirnya orang tuanya nemenin anaknya ngobrol segala macam. Begitu orang tuanya pergi, wali santri itu pergi, biasanya salah seorang santri itu teriak tuh, hursya gitu, ya, hursya, hursya, hursya. Ya, hursyatun ini, ya, ini sikat. Ya, sikat itu, sikat kalau mau nyuci itu kan pakai fursya, ya. Mau apa namanya, mau nyuci baju, ya, itu pakai sikat gitu, ya. Nah, tapi sama santri, karena biasanya mereka belum diajarkan kaidah gitu kan, seperti itu, wah, dilatih gimana caranya ngomong dulu, ya. Bahkan sampai kalau 3 bulan ngomong bahasa Indonesia itu biasanya ada yang nyatet, kemudian dilaporkan di jam sekian, di tempat sekian dia bicara begini. Kemudian besok itu biasanya ada mahkamah lugah, ada pengadilan bahasa. Ya, saya dikasihlah hukuman di situ. Ya, ini terlihat kursa gitu loh. Artinya sikat. Sikat, artinya sikat untungnya. Tapi karena itu adalah makanan, orang tuanya sudah pergi, udah dia teriak kursa sikat, masih serbu gitu. Maksudnya ini biasanya pondok-pondok modern yang menerapkan ini, ya. Kemudian apa namanya, metode yang ketiga, jadi digabungkan, ya. Di samping kita belajar mufradat gitu kan, belajar kosakata, menghafal kosakata, kemudian kita belajar muhadasa, hewar, conversation, ya, juga sedikit-sedikit diimbangi dengan ilmu nahu dan ilmu sorafnya. Dan saya lebih cenderung ke metode ini, ya. Jadi sedikit, nggak juga langsung mendalam gitu, tapi sedikit pengantar. Mungkin hari ini diterangkan sepotong, besoknya ditambah lagi, besoknya ditambah lagi, sampai dia mengetahui secara sempurna. Ya, kalau saya pribadi lebih kepada metode ini, jadi seimbang gitu, seperti itu, ya. Jadi terserah antum. Jadi yang saya pahami selama ini, wallahu a'lam bisawab, ini ada metode yang dipakai oleh orang gitu kan. Saya nggak tahu kalau ada metode-metode lain yang ini kan tergantung pribadi masing-masing orang. Karena cocok begini, yang lainnya nggak cocok, ya. Dia cocok begini, ternyata yang lain cocok, ya. Jadi yang pertama ada yang belajar kaidah awalnya, gitu kan, seperti itu. Yang kedua, metode kedua, jadi mereka menghafal dulu, conversation dulu, barulah setelah itu kaidah. Kemudian yang ketiga itu dicampur, ya. Dan ini yang saya lebih cenderung, ya. Jadi diajar conversation, muhadatsa, hiwar, suruh hafalkan mufradat, sedikit-sedikit juga diajarkan nahu. Seperti di sini, ya. Di sini kan tidak ada di kitab Al-Arabiyah Baina Yadayk ini tidak ada penjelasan tersendiri fi'il itu apa, terbagi berapa, ya. Kemudian isim itu apa, kemudian isim itu apa aja gitu kan, seperti itu. Kemudian apa itu maf'ul, apa itu fa'il, dan seterusnya. Akan tetapi kita memasukkan itu sebagai pengantar. Jadi nanti kalau betul-betul kita masuk ke pelajaran ilmu nahwu, sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Tapi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada subuh hari yang sangat berbahagia ini, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan besok harinya, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.